dina sela-sela dari dagedal ucapna. Darya pisan ngelus laun pinu deudeuh. Nyata deudeuhna hiji indung nutan wangenan. Musapnya ah kahidep pinuh kaikhlasan. Leuleuy pisan duana nenenda kayang maha agung. Nun Gusti nu maha suci, muga anjeun masihan rahmat salam kapun ana lulus mulus taya halangan haruman sapa panjang anakin jimat awakin jaga mun hidup dewasa gerak ngalengkah barik tungkul na pincapun. Bral anakin gera lumampah dina jalan wukuning bener. Sabab ngan dina jalan bener hidup bisa lanjut ku persa anjeuna. Duh anakin, anakin puputon nusa estu. Duh puputon nusa estu. Ku anjeun ku